إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ibnu Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Selanjutnya dikatakan oleh beliau, qala rahimallahu taala wa qawluhu wa auful kayla wal mizan ay auful kayla idza kiltum fi ma yukal min al at'imah wal hubub. Yang dimaksud dengan wa auful kayla wal mizan, dan penuhilah takaran dan timbangan, maksudnya adalah penuhilah takaran jika kalian menakar pada benda-benda atau barang-barang yang ditakar dari makanan dan biji-bijian. Qala wa auful mizan, dan dikatakan auful mizan dan tunaikanlah al-mizan, yakni idza wazantum fi mayuzan, apabila kalian menimbang barang-barang yang ditimbang, kaluhum masalan seperti daging contohnya. Wal amru bil ifa syamilun li jami'i ma tata'amal bihi ma ghairi, dan perintah untuk menunaikan takaran dan timbangan ini mencakup pada semua muamalah yang engkau lakukan dengan orang lain. Fayajib alaik an tuwafi bil kail wal wazni wa ghairihima fil ta'amul, maka wajib bagimu untuk menunaikan, memenuhi takaran dan timbangan, dan selain keduanya dalam bab at-ta'amul, dalam masalah at-ta'amul, muamalah. Wa qawlu, kemudian firman Allah taala berikutnya, bil qisti, dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ay bil adli, ay bil qisti. Nah, maksudnya bil adli. Al qist di sini adalah al adl, keadilan. Wa lam kana qawlu bil qisti qad yashuqu ba'dul ahyan, dan ketika perintah Allah untuk kita menunaikan kail dan mizan ini dengan keadilan, qad yashuqu ba'dul ahyan, terkadang membuat berat bagi sebagian orang. Kenapa? Karena dalam masalah takaran dan timbangan itu mesti ada kekurangan, mesti ada kekurangan. Baik, walaupun sudah berupaya, berusaha sekuat mungkin, tapi kadang-kadang terjadi kekurangan. Kenapa? Li'anal insan fagyafutuhu ayufiyal kail wal mizan wal wazna ahyana, karena terkadang manusia luput darinya untuk bisa memenuhi takaran dan timbangan dengan pasti. Kadang-kadang demikian. Oleh karenanya apa badalika biqaulih, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menta'kid, mengakhiri firman-Nya dengan mengucapkan la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani satu jiwa pun kecuali dengan kemampuannya. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala maha tahu bahwa dalam urusan memenuhi takaran dan timbangan terkadang ada kekurangan di dalamnya. Nah, Allah maha tahu, sehingga hal ini menyebabkan sebagian mereka merasa berat hati ketika diperintahkan untuk berlaku adil dalam hal takaran dan timbangan. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, illa wus'aha ay taqataha, yang dimaksud adalah kemampuannya. Allah tidak akan membebani satu jiwa pun kecuali dengan kadar kemampuannya. Fa idza badala juhdahu wa taqatahu wa hasala naqsu, ternyata apabila dia orang ini telah berupaya keras untuk bisa memenuhi takaran dan timbangannya semampunya, sebisa mungkin, ternyata hasala naqsu, terjadi kekurangan. Fala yu'addu mukhalifan, maka orang ini tidak dianggap sebagai orang yang mukhalif, orang yang menyelisih perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Li'anna makharaja anit taqah ma'fu'un anhu fih, karena sesuatu yang keluar dari kemampuannya, sesuatu yang di luar kemampuannya, ini dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di luar kemampuannya sudah. Wa kama anna hadhihi al-jumlah tufidu al-'afwa min wajhin wa huwa makharaja 'anil wus'i fa innaha tufidu taghlid min wajhin. Dan sebagaimana bahwa kalimat ini memberikan pengertian Allah akan memberikan maaf dari satu sisi, yaitu apa? Perkara yang di luar kemampuannya Allah memaafkan. Tetapi ayat ini juga merupakan ancaman taghlid min wajin, dari sisi yang lainnya. Artinya apa? Artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha, itu artinya ada dua sisi yang akan terjadi. Ketika kita tidak menunaikan sesuai dengan kemampuan kita, tidak menunaikan sekuat tenaga kita, kita akan mendapatkan ancaman dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga, ternyata masih tidak bisa menunaikan dengan apa yang diinginkan, maka kita akan dimaafkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena itu kharaja minat taqah, keluar dari batas kemampuannya. Ya. Nah, demikian. Sehingga demikian juga dalam hal perintah-perintah yang lain. Keumumannya perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu dibarengi dengan istita'ah, kemampuan. Ya. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan fattaqullaha masata'atum, bertakwalah kalian semampu kalian. Artinya semampu kalian itu apa? Bukan semau kalian. Ya. Beda antara semampu kalian dengan semau kalian. Kalau semau kita, ya kita mau, kita kerjakan, enggak mau ya sudah. Kan begitu. Tapi semampu kita adalah apa? Kita berusaha dengan sekuat tenaga. Kalau ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, maka apa? Allah Maha mengetahui. Allah akan mengampuni kekurangan kita. Demikian. Kenapa? Karena itu di luar batas kemampuan kita. Demikian. Baik. Sehingga kata Syekh di sini rahimahullah ta'ala, ayat ini ketika Allah menyatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha, itu memiliki dua sisi. Sisi pertama, Allah akan memaafkan kekurangan yang terjadi pada kita ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga. Tetapi Allah akan memberikan ancaman kepada kita ketika apa? Ketika kita tidak menunaikannya dengan sungguh-sungguh. Nah, sehingga kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa huwa anna 'alal mar'i ayabdhula wus'ahu fil infa' bil qism. Maka ayat ini menunjukkan bahwa seharusnya bagi setiap orang untuk mencurahkan segala kemampuannya dalam menunaikan apa yang menjadi kewajiban dia bil qist, dengan keadilan. Walakin mata tabayyana al-khata wajaba talafih, akan tetapi kapan dia mengetahui terjadi kekeliruan, kesalahan pada dirinya, maka wajib bagi dia untuk mengoreksinya. Wajib bagi dia untuk mengoreksinya. Li'annahu dakhilun fil wus'i, karena itu termasuk dari kerangka al-wus'u, kemampuan. Nah, demikian. Artinya bukan berarti ketika terjadi kesalahan, udahlah, udah lewat. Bukan. Ya. Karena dalam masalah istifa al-kail wal-mizan, ifa al-kail wal-mizan, maka apa? Kita harus betul-betul mencurahkan kemampuan kita. Kalau ada keliru, tadarruk, dikoreksi. Ini dikembalikan yang menjadi hak, menjadi hak orang lain. Nah, demikian. Misalkan kita menimbang yang seharusnya 1 kilo ternyata cuma 2/3. Nah, kurang 1/4 dan sebagainya. Maka apa? Kita kembalikan kekurangannya. Bukan kemudian sudah dibiarkan. Nah, demikian. Wa qawlu wa idza qultum fa'dilu. Dan apabila kalian berucap, maka berbuat adillah dalam ucapan. Ma'nahu, kata Syekh, ma'nahu an ay ma'nahu ayu qawlin taquluhu fa innahu yajibu alayka an ta'dila fihi. Maknanya adalah ucapan apapun juga yang kamu ucapkan, wajib bagimu untuk berlaku adil di dalam ucapan tersebut. Sawa'un kana dzalika linafsika 'ala ghairi, sama saja. Apakah ucapan itu akan menghantam orang lain, au li ghairika 'ala nafsik, atau ucapan orang lain menghantam dirimu. Sebagian kita apa? Sebagian kita syiddah ala ghair wa layin ala nafsi. Sebagian kita syiddah al ghair, keras terhadap orang lain, tapi apa? Lemah terhadap diri sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri tidak bisa berlaku adil. Kalau untuk orang lain keras, harus keadilan dituntut. Demikian. Ya. Sifatnya manusia seperti itu. Nah, sehingga kata Syekh rahimahullah taala, sawa'un kana dzalika li nafsika 'ala ghairik, sama saja. Apakah ucapan itu, ucapanmu itu akan menghantam orang lain, aw li ghairika 'ala nafsik, atau ucapan orang lain yang akan menghantam dirimu. Berlaku adillah. Aw li ghairika 'ala ghairik, atau ucapan itu ucapan orang lain yang akan menghantam orang lain. Au litahkuma bainasnain, atau ucapan itu untuk memberikan keputusan di antara dua orang yang bertikai. Berlaku adil. Fal wajib al adlu, maka yang wajib adalah adil, berlaku adil. Idil adlu fil lughatil istiqamah, karena namanya adil secara bahasa adalah al-istiqamah. Pengertian adil secara bahasa adalah istiqamah. Wadidduhul jur, jur wal mail. Sedangkan lawan daripada istiqamah adalah al-jur wal mail. Berlaku jur, jahat, wal mail, dan condong kepada satu pihak. Nah, fala tamil yaminan wala shimalan. Maka jangan kamu condong ke arah kanan maupun ke arah kiri. Walam yakul huna, dan Allah Subhanahu wa taala di sini tidak mengatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Nah, ketika berbicara tentang keadilan dalam ucapan, Allah tidak mengatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mengatakan dan kami tidak membebani satu jiwa kecuali dengan kadar kemampuannya. Kenapa? Li'anna al-qawl la yashuqqu fihi al-'adlu ghaliban. Karena ucapan itu pada keumumannya, kebanyakannya tidak memberatkan orang untuk berlaku adil dalam berucap. Yang ada adalah mau atau tidak. Begitu. Mau berlaku adil atau tidak dalam ucapannya. Demikian. Ini. Karena inilah. Makanya Sebagian kaum salaf mengatakan bahwa orang yang bisa melihat kesalahan orang lain dengan detail itu dikarenakan dia tidak bisa melihat kesalahan pada dirinya. Orang yang bisa melihat kesalahan secara detail pada orang lain itu karena dia tidak bisa melihat kesalahan pada dirinya. Nah, sehingga apa? Sehingga dia berusaha untuk apa? Menutupi kesalahannya dengan menjatuhkan orang lain. Nah, dan ini banyak dalam ungkapan kaum salaf. Nah, wa qawlu, dan juga firman Allah Ta'ala, walau kana dha qurba, sekalipun yang kamu bicarakan adalah kerabatmu, ay al-makullahu dha qarabah, yang jadi pembicaraanmu adalah yang memiliki kekerabatan dengan dirimu. Ay sahibu qarabah, maksudnya adalah orang yang memiliki kekerabatan. Fala tuhabihi liqarabatih, maka jangan kamu berlemah lembut, berkasih sayang karena kedekatanmu dengan dia sebagai kerabat. Fatamil ma'ahu ala ghairihi min ajlih, sehingga kamu lebih condong kepada kerabatmu untuk melawan orang lain karena untuk membela saudaramu. Faj'al amraka ila Allah azza wa jalla alladhi khalaqaka, maka jadikanlah urusanmu itu diserahkan kepada Allah azza wa jalla karena dialah yang telah menciptakan. Artinya apa? Ucapkanlah dengan kejujuran dan keadilan walaupun itu adalah saudara kita, karena urusan kita, ucapan kita urusannya dengan Allah tabaraka wa ta'ala, bukan urusan kita dengan saudara kita. Nah, demikian. Baik. Wa amaraka bihada, dan karena Allah telah memerintahkanmu dengan ini, dengan keadilan. Wa ilaihi satarji', dan hanya kepada Allah engkau akan kembali. Wa yas'aluka 'azza wa jal, madza fa'alta fi hadhil amanah, dan Allah azza wa jal akan bertanya, mempertanyakan engkau, apa yang sudah engkau perbuat terhadap amanah ini. Waqad aqsama asyraful khalqi, dan semulia-mulia makhluk Rasulullah SAW telah bersumpah, wa sayyidu waladi Adam, dan pimpinan anak Adam, wa adalul bashar, dan manusia yang paling adil yang ada di muka bumi ini Muhammadun SAW. Wa qala, beliau pernah mengatakan, wa illallah, law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Lihat kata Nabi alaihi salatu wasallam. Wa aymullah, demi Allah, karena aymullah ini adalah isim yang dipakai untuk sumpah, asal katanya dari aymanullah, aymanullah, kemudian nunnya dibuang takhfifan sebagai bentuk meringankan bacaannya sehingga menjadi wa aymullah atau wa aymullah, karena hamzanya bisa dibawakan dalam bentuk wasal, bisa dibawakan dalam bentuk hamzah qat'i. Kalau hamzah qat'i berarti wa aymullah, kalau hamzahnya hamzah wasal berarti wa aymullah. Nah, demikian. Maka kata Rasulullah SAW, wa aymullah, law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat, demi Allah, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Lihat, Rasulullah SAW bersumpah. Artinya apa? Rasulullah SAW ingin menjadikan umatnya bisa berlaku adil sebagaimana yang beliau contohkan. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Qala wa qawlu wa bi'ahdillahi awhu, dan terhadap janji Allah tunaikanlah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, qaddama al-muta'alliqa lil-ihtimam bihi, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan al-muta'alliq dalam ayatnya ini, yakni jar majrur fi muta'alliq bi fi'il awhu, begitu ya, jar majrurnya di sini muta'alliq dengan fi'il awhu, di mana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan muta'alliqnya, jar majrurnya di sini. Kenapa? Lilihtimami bihi, sebagai bentuk ihtimam, perhatian terhadap perkara tersebut. Demikian ya, di dalam kitab Jami' Durus Al-Lughatil Arabiyyah disebutkan beberapa alasan kenapa khabar itu didahulukan, atau al-ma'lum muqaddam alal 'amil. Itu disebutkan beberapa alasan ya, disebutkan beberapa alasan. Di sini diantaranya adalah al-muta'alliq, dia didahulukan daripada amilnya, yaitu awhu, fi'il. Qala wa ahdullah ma'ahida bihi ila ibadih, dan yang dimaksud dengan ahdullah adalah ma'ahida bihi ila ibadih, apa yang sudah dia janjikan kepada para hambanya, apa yang sudah Allah ambil dari sumpahnya para hamba. Wa hiya ibadatuhu subhanahu wa ta'ala wal qiyam bi amrih, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menegakkan perintahnya. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 12, Allah menyatakan walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh-sungguh Allah telah mengambil mitsaq, perjanjian dengan Bani Israel. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, dan kami, kata Allah, telah mengutus dari kalangan mereka 12 naqib. 12 naqib, ini 12 pemimpin. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ, asal katanya naqib itu dari wakil, naqib, ya. Tapi maksudnya di sini adalah pemimpin. Ini wakil dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku bersama kalian. Lain aqamtumus shalah, jika kalian menegakkan salat. Wa ataitumuz zakah, dan kalian menunaikan zakat. Wa amantum birusuli, dan kalian beriman dengan rasul-rasulku. Wa azzartumuhum, dan kalian menolong mereka. Wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Nah, hadza mitsaq min janibil makhluq, maka ini adalah perjanjian dari sisi makhluk. Wa qawlu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala di dalam surah Maidah ayat 12, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, ini kelanjutan dari ayat ini, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, sungguh-sungguh aku akan hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Walau udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan sungguh-sungguh aku akan masukkan kalian ke dalam jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hadza min janibillahi azza wa jalla, ini dari sisi janji Allah tabaraka wa ta'ala. Janji makhluk tadi yang sudah disebutkan, yaitu apa? La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasan. Ini adalah janji yang Allah ambil dari Bani Israel. Dan Allah memberikan balasannya, yaitu apa? Kafaratul dhunub wa dukhul jannah. Kafaratul dhunub wa dukhul jannah. Nah, maka di sini ikhwati azani wa jazakumullah, di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak mengajarkan kepada kita agar kita bisa menunaikan semua janji-janji yang sudah kita buat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, demikian. Okay. Maka inilah yang seharusnya kita jaga dari hak-hak yang 10, yang dengannya kita akan mendapatkan keuntungan yang besar, kita akan mendapatkan ketakwaan, dan kita akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala al-musab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku lukau lihada astaghfirullah liwalakum. Oleh zahir muslimin wal muslimat min kulidam. sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.